Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umurina fid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Kita sudah masuki jenis khobar yang kedua, yaitu khobarnya berbentuk syibhu jumlah, berbentuk jar majrur atau dzaraf dengan mudhafun ilaih. Contoh khobar yang berbentuk jar majrur seperti dalam kata al-amilu fil masna'i. Al-amilu fil masna'i. Al-amilu ini sebagai mubtada di awal jumlah, marfu' dengan dhamma. Fil masna'i, lah fil masna'i ini itu adalah susunan dari fi jar, yakni huruf jar. Al-masna' itu yang dihukumi majrur karena kemasukan huruf jar. Nah, ini yang menjadi khobar. Fil masna' ini menjadi apa? Khobar. Kenapa dikatakan fil masna'i ini syibhu jumlah, mirip dengan jumlah? Karena jumlah itu minimal berapa kata, ikhwah? Dua kata. Fil masna'i itu dua kata. Namun jumlah ini tidak bisa dihukumi sebagai jumlah ismiyah karena fi itu bukan kategori isim. Juga tidak bisa dikatakan jumlah fi'liyah karena fi tidak dikategori fi fi'il. Lah, bagaimana ini dikatakan jumlah ismiyah tidak, fi'liyah tidak, sementara persyaratan untuk dikatakan jumlah itu sudah terpenuhi, yaitu dua kata. Lah, inilah yang namanya syibhu jumlatin, mirip dengan jumlah. Faham ikhwah? Yang kedua, contoh dari syibhu jumlah sebagai khobar seperti al-hadiqatu amamal manzili. Kebun itu di depan rumah. Al-hadiqatu ini sebagai mubtada di awal kata, ya, di awal jumlah, marfu' dengan dhamma. Nah, amamal manzili ini tersusun dari kata amam dan al-manzil. Amam ini dikatakan dzaraf, al-manzil ini dikatakan mudhafun ilaih. Ini spesial di sini, sehingga ini ada pembahasan dzaraf. Amam al-manzili ini semuanya dikatakan sebagai khobar. Ada dua kata, yaitu amam dan al-manzil. Karena amam ini dikatakan dzaraf, tidak dikategorikan sebagai jumlah ismiyah, tidak dikategorikan sebagai jumlah fi'liyah. Inilah dikatakan syibhu jumlatin. Paham? Baik. Malhudhatun, kita lihat malhudha, ulasan. Qad yasuru at-tasa'ulu. Qad kadang yasuru timbul at-tasa'ulu, pertanyaan. Kaifa anna kalimata amama والتي تقع خبرا تكون منصوبة بالفتحة في حين أن الأصل في الخبر أن يكون مرفوعا. Apa bentuk soalnya, ikhwah? Kaifa, bagaimana? Anna, bahwasanya. Kalimata amama, kata amam, artinya apa amam? Di depan. Wallati taqa'u khobaron, yang ia menjadi khobar atau letak dia sebagai khobar. Takunu mansubatan bil fathati, ia menjadi mansub dengan fathah fi hinin, pada suatu ketika. Annal asla, padahal bahwasanya hukum asal fil khobari, pada khobar ayyakuna marfu'an, itu bentuknya adalah marfu. Soalnya banyak, Pak. Ya. Jadi mungkin muncul pertanyaan, timbul pertanyaan. Loh, pada kata amal. Kita lihat al-hadithu amal manjiri. Al-hadithu amal manjiri. Al-hadithu ini kan mubtada, Pak. Sudah jelas ya. Sisanya apa ini? Khobar. Jadi khobarnya amamal manziri. Amamal manziri. Perhatikan kata amama. Perhatikan kata amama. Bukankah kata amama di sini sebagai khobar? Jelas? Jelas ya? Ya. Kok bentuknya dia di fathah, padahal kita tahu hukum asal khobar itu marfu. Kok tidak amamu, begitu maksudnya. Paham soal? Eh, amama kan selamanya dibaca amama kan, nggak jadi amami, tidak menjadi amamu. Belum. Ya. Padahal kita tahu, kalau bersandar kepada isim, mestinya dihukumnya apa? Isim. Maksudnya, Pak? Nih, saya kita lihat. Contoh. Kitabu Muhammadin. Soal dulu. Muhammadin isim bukan? Isim. Mantap. Sekarang kitabu. Kitabu hukumnya apa? Mau katakan isim, gak ada tanda isimnya. Tanda isimnya apa kitabu? Tanda isimnya al gak ada. Tanwin gak ada. Tanda isimnya karena bersandar kepada isim. Sehingga dihukumi isim. Maksud gak? Kalau udah maksud, kalian buka dulu di marfudoh. Catatan-catatan itu loh ya. Mana ya, Pak? Halaman berapa? Halaman 20 ya. Al-mudhaf ilal mu'arraf nomor berapa? Halaman 20 poin berapa? Poin nomor? Nomor 6, sahih. Al-mudhaf ilal mu'arraf bi'al. Bersandar kepada yang dimakrifatkan dengan al, atau bersandar dengan isim ma'rifat. Muhammadun isim ma'rifat. Sehingga kitab ini dihukumi sebagai isim, karena bersandarnya kepada isim. Dan kita dihukumi ma'rifat karena disandarkan pada ma'rifat. Paham ya? Jelas? Oke. Bukankah yang bersandar kepada isim itu dihukumi isim? Itu soal itu harus ingat dulu. Paham? Amam bersandar kepada isim. Maksud? Kan mestinya amam juga dihukumi apa? Isim. Belum sudah? Belum? Belum paham? Al-manzili isim bukan? Isim, karena ada tanda isimnya. Ya kan? Ada alnya, ada kasrohnya. Lah, amam di sini kan bersandar kepada al-manzil, isim. Paham? Ya. Kalau bersandar kepada isim, maka dihukumi isim. Itu harus diingat. Itu diingat dulu, direkam. Yang bersandar kepada isim dihukumi isim. Berarti amam dihukumi isim bukan? Kalau bersandar kepada isim, mesti dihukumi apa? Isim. Kenapa kalau ini dihukumi isim kok tidak dhamma? Kok selalu dibaca fathah, begitu loh maksudnya. Betul? Betul? Nah, ini akan dibahas. di malhudhah, di ulasan ini akan dibahas. Muncul pertanyaan, bagaimana kata amama yang ia letakkan sebagai khobar kok mansub dengan fathah dalam keadaan ini? Padahal hukum asal khobar itu harus marfu. Maksud? Kita lihat jawabannya. Wa tafsiru dzalika, dan tafsirnya tentang itu, annal khobaro, bahwasanya khobar yakunu marfu'an, ia menjadi marfu' idza kana, apabila khobarnya itu adalah isma jinsin, isim jenis, atau isman mushtaqan, atau isim mushtaq. Ini yang dipakai sudah istilah semua. Jadi kalau istilahnya tidak dikuasai, berundet di sini, wah, berundet. Lihat sisi berundetnya. Wa tafsiru dzalika, tafsir dari itu untuk menjelaskan amam ini, anal khobaro, bahwa khobar. Nah, kalau kalian nggak ngerti apa itu khobar, sudah mumet duluan. Yakunu marfu'an, yang bentuknya adalah marfu. Kalau kalian enggak ingat apa itu marfu, mumet lagi, kan gitu. Idza kana, apabila khobar itu isma jinsin. Kalian enggak ingat isim jenis, mumet lagi. Au isman mustaqal. Kalian tuh enggak ingat isim mustaq, mumet lagi. Karena kita kan sudah enggak menjelaskan semuanya ini. Ya. Paham dah? Makanya sudah saya sering ingatkan, kalian ulang-ulang supaya istilahnya kuat. Nah, sehingga kalau kita ambil contoh dari lafadz ini dan tafsir dari itu, anal khobar, kalian sudah tergambarkan khobar, paham? Yakunu marfu'an, kalian sudah tergambarkan apa itu marfu. Marfu itu sudah tergambarkan, oh ini marfu. Berarti kalau ada kata marfu, harus ingat 9 isim beserta tanda fa'nya, begitu. Idza kana isma jinsin, lah kalian harus ingat khobar yang bentuknya isim jenis. Au isma mustaqan, atau khobar bentuknya isim mustaq. Isim jenis itu dari isim jamid. Ya, isim mustaq itu yang dari penjelasan selain dari jamid. Nah, nah, itu hanya sekedar untuk mengingatkan saja. Jadi kenapa orang itu sulit memahami bahasa Arab? Yaitu tadi, istilah-istilah yang dipakai yang sudah lewat itu tidak terkuasai, itu masalahnya. Jadi saya ingatkan lagi ya, dan saya tidak bosan untuk ingat-ingatkan. Jadi khobar yang bentuknya marfu, nanti ketika apa ikhwah? Bentuknya isim jenis atau isim mustaq. Duh, isim jenis siapa ya? Isim mustaq siapa ya? Lah, ya udah, repot ini kalau sudah bertanya lagi masalah itu, karena itu sudah lewat. Ya sudah lewat itu harus dikuasai. Ya sudah lewat itu harus dikuasai, ya, Pak. Jadi kita tuh berusaha untuk sekali dengar itu paham. Sekali dengar itu apa? Paham. Melatih seperti itu. Nah, wa amma idza kana al khabar, nah ini, dan adapun apabila khabar itu syibba jumlatin, bentuknya syibul jumlah, fa innal ibarah al mukawwinata, maka sesungguhnya ungkapan yang disusun itu adalah minal dzarfi wal mudhofi ilaih, dari dzaraf dan mudhaf ilaih. Ya, jika nanti ada ungkapan itu susunannya adalah dzaraf dan mudhafun ilaih, syibu jumlatin, bentuknya syibu jumlah, takunu khobaron, ya, ia menjadi khobar. Ya, perhatikan, ya, ketika ada susunan kok bentuknya dzaraf, dzaraf itu keterangan, ya. Amam itu keterangan tempat. Bentuknya ke dzaraf, dengan mudhofun ilaih, al-manzili sebagai mudhofun ilaih, itu menjadi khobar. Tip. Amma dhorfu, adapun dhorofnya, dhorofnya yang kata apa di sini? Amama. Fahuwa mansubun. Dhorofnya ini mansub dengan tanda apa ini? Mansub dengan tanda apa ini? Fathah. Amama itu kan minnya di amama. Kalau tanda itu dilihat, tandanya harokat itu dilihat. Huruf terakhirnya harokatnya apa? Paham ya? Jadi tanda mansubnya apa ini, Pak? Fathah. Fawa mansubun bifi'lin mahzufin. Jadi mansubnya amama di sini itu karena ada fi'il yang dibuang. Takdiruhu tastaqirru. Takdirnya adalah tastaqirru. Jadi di sini ada fi'il tastaqirru yang dihilangkan. Unzur al-maful fih, lihat di maful fih. Fi fasl ismil mansub, pada pasal isim yang mansub. Kita jelaskan supaya ada gambaran. Ini perhatikan di papan tulis. Yang tak lihat nanti bingung. Ya. Jadi asal kenapa kok khobar itu dikatakan di sini, yaitu amam dengan fathah, dengan mansub. Padahal hukum khobar asalnya apa ya, Pak? Marfu. Penjelasannya, kalau ada khobar yang susunannya adalah dzaraf dan mudhafun ilaih, ya kalau ada khobar yang susunannya seperti ini, maka kata amam di sini, paham? Itu kenapa mansub? Ini mansubnya aslinya ada fi'il di sini. Ada apa? Fi'il. Jadi mansubnya itu karena fi'il. Fi'ilnya apa ikhwah? Fi'il yang dibuang. Bahkan dikatakan mahdhuf wujuban. Dibuang. Wajib untuk dihilangkan fi'ilnya, tidak dimunculkan. Apa takdirnya? Takdir itu yang diperkirakan fi'il yang dibuang itu apa? Tastaqirru. Apa? Tastaqirru. Menetap. Menetap. Jadi lafaz adanya berarti al-hadiqatu, kebun itu, tastaqirru, menetap, amam al-manzil, di depan rumah. Lah ini enggak perlu dikatakan menetap, karena memang sudah di depan rumah kan menetap terus, nggak beda di belakang rumah ya, nggak di samping kanan, nggak di samping kiri, nggak di atas. Kebunnya itu di depan rumah terus, karena depan terus kan menetap namanya. Dan menetap bahasa Arabnya istaqorro yas takiru, karena al-hadikotu mu'anas berarti tasdakiru. Jadi asalnya itu jumlah khobarnya berbentuk jumlah apa ikhwah? Fi'liyah. Karena tastaqirunya dihilangkan, maka yang muncul dzarafnya saja. Itu asal usul kenapa di fathah. Karena adanya apa? Fi'il mahdhuf wujuban. Dan ini sebab kenapa di fathahnya. Paham ya? Udah ya? Paham? Gimana? Kenapa? Al-hadiqatu kain. Al-hadiqatu kainun. Kainun itu nanti tidak bisa. Masalahnya apa? Kainun itu kan isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il itu boleh untuk mendatangkan maf'ulun bihi. Tapi yang dipakai oleh ulama itu adalah memakai yang lafaz istaqorro untuk menetapkan dzaraf. Istaqorro. Bagi yang amam, tahta, waro'a. Ya. Jelas? Kalau pakai kainun, nanti tidak nyambung dengan mubtadanya. Tidak nyambung dengan mubtadanya. Apa sebab tidak nyambung dengan mubtadanya? Karena ini kan nanti bentuknya dari khobar berbentuk jumlah fi'liyah yang nanti kita akan sampaikan. Jadi khobar aja ada bentuknya jumlah ismiyah, ada bentuknya jumlah fi'liyah. Kalau kainun kan masih bentuknya apa? Isim. Isim fa'il itu bisa berfungsi untuk mendatangkan maf'ulun bih. Jelas ya, paham? Baik. Jadi amma dzarfu dzaraf yaitu amama fa huwa mansubun bi fi'lin mahdhufin. Yaitu mansubnya dengan fi'il yang dibuang, takdiruhu tastaqirru. Takdirnya ya, dari fi'il yang dibuang itu adalah tastaqirru. Baik. Ya, ini soal bagus dari Mas Slamet ya. Gimana kalau takdirnya kainun? Kalau takdirnya kainun, asalnya gak ada masalah. Karena memang isim fa'il itu bisa mendatangkan apa? Maf'ulun bihi. Kalau takdirnya kainun berarti nanti kainun itu sendiri sebagai apa? Khobarnya. Kainun sendiri sebagai apa? Khobarnya. Kalau maknanya ya al-hadiqatu kainun, keberadaannya amamal manzili, di depan rumah. Jadi yang nanti sebagai khobarnya apa? Kainun. Tayib. Maksudnya kainun itu bisa berfungsi untuk mendatangkan maf'ulun bihi. Nah, di sini karena amam dzaraf namanya maf'ulun fihi. Ya, maf'ul yang menjelaskan tentang apa yang ada di dalamnya, yaitu bentuk keterangan tempat ataupun waktu. Nah, paham sudah maksud ya, semoga paham semua ya. Jadi yang masih mengalami kesulitan, maka penjelasannya seperti tadi. Jadi yang membuat di fathahnya atau mansubnya amama di sini karena ada fi'il. Lah fi'ilnya ini enggak muncul. Harus dibuang fi'ilnya. Ya, disimpan. Ya, jadi mahdhuf wujuban. Dibuangnya itu wajib, enggak muncul. Karena ketika muncul enggak ada fungsi. Maka di sini ada bentuk fil apa diperkirakan yang enggak muncul, yaitu tas istaqor, menetap. Jadi kebun itu menetap di depan rumah. Nah, kita tambah sedikit. Yang ketiga terakhir dari khobar jenis yang yakni khobar yang ketiga, yaitu berjenis atau berbentuk jumlatun ismiyatun atau jumlatun fi'liyatun. Ya, jadi khobarnya nanti bentuknya jumlah. Kalau tadi khobarnya berbentuk sibul jumlah. Ya. Sementara kita tahu jumlah itu ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Misalnya contoh khobar berbentuk jumlah ismiyah. An-najahu asasuhul amal. Asasuhul amalu jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in khabar. Kita lihat ini sudah ditulis, yang ini sudah ditulis atau belum? Belum ditulis. Ya, kalau ditulis, saya tulis di atasnya contohnya. An-najahu, kesuksesan itu, an-najahu, kesuksesan itu, keberhasilan itu, asasuhu, asasnya, fondasinya, asasuhu, fondasinya, al-amal, pekerjaan. Ya, jadi pemacu dari orang bekerja itu karena adanya apa? Harapan untuk sukses. Saya tanya dulu, ini ada berapa kata ini? Yang penting kalian tahu dulu ini jumlah katanya berapa. Hitung dulu. Satu. Satu. Anaja. Dua. Asas. Tiga. Hu. Empat. Alam. Nah, pembagian ini harus paham dulu untuk kita mendeteksi. Baik. Empat kata ini, yang paling pertama lafaz apa? Anajahu. Nah, ini yang dikatakan sebagai apa? Mubtada, kalau di awal jumlah. Berarti sisanya itu sebagai apa? Khobar. Berarti lafaz khobarnya nanti apa? Asasuhul amal. Asasnya dari pekerjaan. Pondasi pekerjaan. Nah, kita sudah tidak melihat kata najah karena sudah punya hukum. Jangan dipandang sudah. Yang akan kita pandang yang mana? Asasuhu al-amal. Sekarang ada berapa kata, ikhwah? Ada tiga kata. Kata pertama asas, yang kedua hu, yang ketiga al-amal. Nah, kata yang pertama ini kita sudah tahu yang di permulaan namanya apa? Mubtada. Jadi mubtada. Jelas? Isim, taunya isim apa? Karena bersandar kepada domir. Ini mubtada. Khobarnya yang mana, Pak? Al-amal. Al-amal ini khobar untuk mubtada yang asas. Paham ya? Lah, mubtada khobar berupa asasuhul amalu, ini sebagai khobar untuk an-najah. Kalau begitu, khobar yang ada di dalam contoh ini berbentuk jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Kalau kita mau menulis bentuknya bahwasanya mubtada, an-najahu ini dikatakan mubtada yang pertama. Plus asas mubtada yang kedua. Al-amal khobar untuk mubtada yang mana? Asas, berarti khobar untuk yang kedua. Lah, mubtada kedua dan khobar kedua untuk khobar pertama. Jadi asasul amalu ini adalah khobar untuk mubtada pertama. Sedangkan al-amal ini adalah khobar untuk mubtada kedua. Itu yang menunjukkan bahwasanya khobar berbentuk jumlah ismiyah. Ini banyak di contoh-contoh itu banyak terkait dengan masalah ini. Mafhum? Ya. Diingat dengan baik, dicatat supaya terekam dengan sempurna. Tinggal khobar berbentuk jumlah fi'liyah. Kita sampaikan besok pagi saja, insyaAllah. Jadi kesimpulan untuk pertemuan pagi hari ini, kita baca di malhudhah, ya, ulasan terkait dengan khobar berbentuk sibhul jumlah, ya, yang bentuknya dzaraf. Ya, karena dzaraf itu senantiasa dihukumi mansub, karena maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi dihukumi apa? Mansub. Nah, mansubnya nanti berarti ada yang membikin mansub. Nah, yang membikin mansub itu berarti nanti ada fi'il yang ditiadakan. Ada fi'il yang dibuang. Kemudian dari pembahasan macamnya khobar sudah masuk yang terakhir, khobar berbentuk jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kita baru sampai khobar berbentuk jumlah ismiyah. Untuk yang jumlah fi'liyah kita sampaikan besok pagi insyaallah. Allahu ta'ala lahu bisawab wa bil tawfiq. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.